Mitra Bisnis, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ihsan mengatakan, negara yang mengalami defisit pada transaksi berjalan seperti Indonesia tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang nasionalistis atau proteksionis lantaran masih butuh modal asing. Di Indonesia, dalam 2 tahun terakhir banyak kebijakan yang nasionalistis dan proteksionis seperti pembatasan impor hortikultura, kebijakan-kebijakan terkait divestasi, dan pembatasan ekspor bahan mentah. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko. Pak Pras, apa komentar Anda soal ini? Kalau menurut saya sih, tolak ukur yang paling penting itu adalah kepentingan domestik ya, kepentingan perekonomian dalam negeri. Kalau memang ada beberapa situasi yang membutuhkan kebijakan yang cenderung nasionalistik, protektif, itu menurut saya harus dilakukan, karena kita tuh punya beberapa persoalan domestik yang cukup serius. Memang kita masih memerlukan beberapa support dari modal asing, tapi itu harus ditempatkan juga dalam konteks kita membangun ekonomi domestik gitu. Sebenarnya ini telur dan ayam ya. Kalau sekarang ini kita mengalami defisit transaksi berjalan yang cukup besar, itu salah satu faktornya kan memang karena kebutuhan import kita itu masih sangat tinggi. Dan kenapa kebutuhan kita import masih sangat tinggi? Karena kita tidak bisa menciptakan industri dalam negeri domestik, terutama yang menghasilkan bahan baku dan bahan penolong gitu. Nah itu kan sesuatu yang juga harus dibenahi, bagaimana membangun struktur ekonomi domestik yang memproduksi bahan baku dan bahan penolong. Nah itu juga dalam arti tertentu harus ada beberapa proteksi untuk menghidupkan industri dalam negeri gitu. Namanya kebijakan itu pasti punya efek positif dan efek negatif. Nah harus dikalkulasi seberapa efek positif dan seberapa efek negatif. Kadangkala yang terjadi, seringkali terjadi, kita melakukan kebijakan, efek positifnya nggak muncul, tapi efek negatifnya kita kena. Nah itu yang harus dihindari gitu, bahwa kalau kita mengeluarkan kebijakan itu pasti harus dijamin efek positifnya itu terrealisasi. Jangan sampai nggak terrealisasi tapi muncul implikasi negatif gitu. Apa yang perlu kita prioritaskan nih Pak saat ini untuk meredam defisit transaksi berjalan kita? Jadi defisit itu kan hasil akhir kan, itu adalah efek sebetulnya dari satu situasi tertentu. Nah yang harus kita gunakan adalah situasi tertentunya itu. Satu, itu bagaimana ekspor non-migas kita itu makin kompetitif. Dan kedua, import bahan baku dan bahan penolong itu bisa dikurangi dan disediakan di pasar domestik. Itu agenda jangka panjang. Nah jangka menengahnya memang kita berusaha untuk membuat defisit ini mengecil. Karena kalau tidak mengecil itu akan berimplikasi pada persepsi investor dan sebagainya gitu. Itu juga penting untuk dikelola. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah esensi persoalannya itu yang harus dibenahi betul gitu. Demikian ekonom Universitas Atmajaya Agustinus Prasetyantoko. Saya Mandariska.